Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini adalah halaqah yang pertama dari silsilah belajar tauhid yang berjudul Mengapa Kita Harus Mempelajari Tauhid. Mempelajari tauhid merupakan kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, karena Allah SWT menciptakan manusia dan jin adalah hanya untuk bertauhid, yaitu mengisahkan ibadah kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Oleh karena itu, Allah SWT telah mengutus para rasul kepada setiap umat. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka kepada tauhid. Allah SWT berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budu Allah wajtanibut tagut." Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan jauhilah tagut." Makna tagut adalah segala sesembahan selain Allah SWT. Surat An-Nahl ayat yang ke-36. Oleh karena itu, seorang muslim yang tidak memahami tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam, maka sebenarnya dia tidak memahami agamanya, meskipun dia telah mengaku mempelajari ilmu-ilmu yang banyak. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang pertama ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada halaqah yang kedua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kota Al-Madinah, 3 Dzulqa'dah 1434 Hijriah, Abdullah Roy.